Dhahiyatun, atau jamaknya dhahaya. Kalau dia dhahiyatun berarti jamaknya bukan adahi, jamaknya dhahaya. Ini lebih mengarah kepada korban bencana. Ya, baik itu hewan maupun manusia. Ya, dhahaya az-zilzal, korban-korban gempa. Ya. Korban-korban gempa. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, adhatun, adhatun. Ya. Jamaknya adha, Idul Adha. Ya. Jamaknya adha, satunya adhatun. Ya. Kemudian di bawahnya adha itu, ya, ini kita tinggalkan. Kemudian di bawahnya lagi kata al-adha mengandung dua bahasa. Ini tidak perlu ya. Intinya baik itu dengan kata-kata adahi yang diambil dari mufradnya satu kata yang satu maknanya, yang satu ekor, yaitu udhiyatun atau idhiyatun adahi, dan yang lain-lainnya seperti yang diuraikan oleh Imam Nawawi, maknanya adalah di sini dalam bab, dalam pembahasan kita ini adalah hewan-hewan yang disembelih yang diperintah untuk menyembelihnya, ya, yang diperintah untuk menyembelihnya di hari raya adha, ya, dimakan juga dengan hari raya adha dengan proses atau dengan ritual menyembelih ini, dengan penyembelihan ini maka dinamakan dengan adha. Ya, jadi yang dimaksud dengan kitab kita ini adalah hewan-hewan yang disembelih sebagai ibadah kurban. Ya, sebagai ibadah kurban. Kita langsung masuk ke bab yang pertama yang bunyinya adalah bab waktuha, bab waktu berkurban. Waktu berkurban, waktu menyembelih hewan kurban. Apakah makanya dia adalah dijelaskan karena memang tertuju kepada suatu ibadah yang ditetapkan hewan yang disembelihnya, ditetapkan pula waktu penyembelihannya, hari penyembelihannya dan waktu penyembelihannya. Jadi dia salah satu dari ibadah yang tidak bisa kita melakukan pembaharuan, tidak bisa kita kembang-kembangkan sesuai dengan selera. Ya, ditetapkan hewannya, tidak ada yang berniat saya, ya, tidak sah seseorang berniat saya nanti menyembelih 1000 ekor ayam di hari raya kurban. Ya. Ini bukan kurban, karena hewannya tertentu. Ya, 1000 ekor ayam, 1000 ekor kelinci misalnya, walaupun banyak tetapi dia bukan udhiyah, bukan adahi. Nah, ini yang perlu diperhatikan waktunya juga, ya. Waktunya ada sebagaimana nanti akan kita pelajari, tidak setiap bulan, ya, dari mulai bulan Muharram hari ini, bulan ini saya akan berniat berkorban, ya. Sofar juga berniat berkorban dan berkorban, maaf, dan seterusnya. Dia ditentukan waktunya, bulannya, harinya, dan juga ditentukan waktu jamnya, kapan, di pagi hari, di malam hari, ya, ditetapkan oleh agama kita. Untuk bab yang pertama ini, waktu menyembelih hewan kurban. Hadis yang pertama, hadis nomor 5001, ya, 5001. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Al-Aswad bin Qais ha wa haddatsanahu Yahya ibn Yahya قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس قال حدثني جندب بن سفيان رضي الله عنه. جندب yang saya tahu adalah Jundub ibn Sufyan atau Jundab ibn Sufyan, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jundab ibn Sufyan, karena di sana ada juga Jundub ibn Junadah. Banyak, ada beberapa sahabat yang bernama Jundub, atau di sini Jundab ibn Sufyan radhiyallahu an. Qala syahidtul adha ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jundub atau Jundab, saya mengikuti salat adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'du an salla wa faragha min salatihi sallama. Falam ya'du an salla wa faragha min salatihi. Tidak lama selesai dari salatnya, dia mengucap, setelah mengucapkan salam, fa idza huwa yara lahma adahi qad dhubihat qabla an yafragha min salatihi. Setelah selesai salat adha, tiba-tiba Nabi melihat ada daging kurban, lahma adahi, menunjukkan ini bukan satu ekor, ada beberapa ekor yang sudah disembelih. Qad dhubihat, dan proses penyembelihannya sebelum selesai salat. Jadi sebelum salat atau sebelum selesai salat, ada yang Nabi SAW melihat daging-daging yang sudah disembelih, hewan-hewan yang sudah dalam bentuk daging, berarti sudah disembelih, kemungkinan sebelum salat, kemungkinan juga disembeli sebelum salat, kemudian yang menyelesaikannya di rumah orang lain, budak-budak misalnya, proses mencincang dagingnya, menyelesaikan. Setelah selesai salat, Nabi SAW melihat ada daging, dan daging itu diketahui oleh Nabi, disimpulkan oleh Nabi bahwa proses penyembelihannya sebelum salat, qabla ayyafurgha, atau sebelum selesai salat. Faqal, maka Nabi berkata, man kana dhabaha udhiyatahu qabla an yusalliya aw nusalliya falyadhbah makanaha ukhra. Ini perintah Nabi. Siapa yang telah menyembelih kurbannya sebelum dia salat atau sebelum kita salat, perawinya ragu apakah sebelum dia salat atau sebelum kita kaum muslimin imam salat, falyadhbah, maka hendaklah dia menyembelih makanaha ukhra, menyembelih yang lain sebagai ganti. Diperintah oleh Nabi, yang sudah menyembelih sebelum atau ketika salat, maka sekarang ini, maksudnya setelah selesai salat, sembelih gantinya yang lain. Sembelih yang lain sebagai ganti dari hewan yang sudah disembelih sebelum selesai salat. Wa man kana lam yadhbah falyadhbah bismillah. Barang siapa yang belum menyembelih, maksudnya belum menyembelih sampai selesai salat, maka sekarang laksanakan dengan, jangan lupa baca bismillah. Ini tuntunan Nabi SAW ketika hendak menyembelih. Ini juga menunjukkan bahwa bacaan yang mendabih itu tidak panjang-panjang, bismillah selesai. Ini tuntunan Nabi. Tidak perlu baca setengah jam, baca bacaan-bacaan tidak tahu dari mana datangnya. Nabi SAW mengatakan, wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah. Maka ketika hendaklah menyembelih dengan bismillah. Itu yang belum menyembelih, kena waktunya sekarang sudah tiba. Kalau yang sudah menyembelih sementara salat belum selesai, ganti. Ganti. falyadhbah makanaha ukhra, maka hendaklah dia menyembelih yang lain sebagai ganti. Tentunya ini kepada yang uang banyak. Kalau yang tidak bisa mengganti, tentu tidak dibebankan oleh agama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang disembelihnya tadi sebelum selesai sholat, walaupun terjadi perbedaan pendapat ulama dalam bab kita ini, tetapi berdasarkan hadis yang lain Nabi SAW mengatakan tidak bernilai sembelihan kurban, sama menyembelih di hari-hari biasa ya. Ketika dibawa makan orang banyak, nah, berpahala dia, tapi nilai kurbannya tidak ada, karena ditetapkan startnya, waktu start penyembelihan ya. Waktu start penyembelihan yaitu selesai sholat. Karena ini yang disebut Nabi, barang siapa yang belum menyembelih, sekarang startnya falyadhbah bismillah ya. Sekarang sudah masuk waktu penyembelih, karena dia standarnya juga. Para ulama di sini mengatakan, apakah setelah dia selesai menyembelih atau setelah imam selesai menyembelih? Di sini tentunya kepada Nabi, karena tidak dia sudah selesai atau belum selesai sholat. Yang penting sekarang kita selesai sholat, saya dengan yang lainnya, maka dia sudah boleh menyembelih. Sudah tiba waktu awal masuk, sudah masuk waktu proses penyembelihan hewan kurban. Ya, penyembelihan hewan kurban. Maka di sini lafaz hadisnya qabla an yusalliya, sebelum dia yang berkurban selesai sholat, atau sebelum kita semua selesai sholat. Ya. Di sinilah terjadi perbedaan pendapat dari dua riwayat yang ada dalam matan atau dalam bunyi hadis yang sekarang. Tetapi tetap saja, ya, permasalahan awal menyembelih hewan korban itu adalah sholat. Selesai sholat, nah, dia sudah boleh menyembelih. Ya. Sudah boleh menyembelih. Ini hadis yang pertama, dan Nabi juga memberikan tuntunan salah satu dari adab menyembelih yaitu membaca bismillah. Ya. Dan ini tentu bukan untuk menyembelih hewan kurban saja, tetapi untuk semua yang menyembelih. Yang menyembelih hewan ya, menyembelih ayam, menyembelih itik, menyembelih kambing, sapi, kerbau ya. Menyembelih hewan buruannya ya. Bahkan ketika berburu dalam bab kitab sebelumnya diperintahkan juga ketika melepaskan salah satu dari sarana berburunya, baik itu anjing atau panah atau tombak, dengan bismillah, sama dengan menyembelih ketika dia hendak menyembelih hewan sembelihannya. Ini tuntunan yang kedua. Tuntunan yang pertama, start menyembelih waktu yaitu setelah selesai dia atau kebanyakan kaum muslimin sholat. Kita sekarang sholat Idul Adha biasanya tanggal jam 7.15, 7.30, 8, dan biasanya selesai jam 8.30, 9 ya, yang lama ya. Sudah diperkirakan hampir keseluruhan yang sholat sudah selesai ya. Ya, kalaupun masih ada yang belum selesai sholat, berarti ini yang di luar ya, di luar kebiasaan. Biasanya 8.30 itu orang sudah selesai sholat karena hampir semua yang kita dengar bahwa pemulaan mulai sholat Idul Adha itu jam 7.30. Nah, berarti kalau kiraannya sholatnya sekitar 3/4 jam, kemudian khutbahnya 45 menit, ya, kira-kira segitulah waktunya. Jam 8.30 atau jam 9 sudah waktu start menyembelih ya, sudah boleh menyembelih. Dan bahkan sebelumnya sudah banyak yang menyembelih. Nah, ini kemungkinan keumuman kaum muslimin ya. Umum kaum muslimin sudah jam 8.30 atau jam 9 itu sudah pada selesai sholat Idul Adha. Meskipun yang menyembelih ini ya, misalnya dia sakit, yang berkorban ya, misalnya dia sakit dan tidak ikut sholat Idul Adha ya, tetapi kaum muslimin semua sudah selesai, maka sudah tiba waktu bagi dia yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, sementara dia sudah berniat kurban, sudah diwakilkan kepada pengurus kurban di salah satu masjid, maka dengan selesainya keumuman kaum muslimin salat Idul Adha, sudah tiba waktunya walaupun dia tidak salat, yang berkorban ini tidak salat. Ya, ini yang diambil dari perbedaan lafaz tadi, qabla an yusalliya au nusalliya, atau kita semua kaum muslimin belum selesai salat Idul Adha. Ya. Ini hadis yang pertama. Khutbah Idul Adha, Idul Fitri itu selesai setelah selesai salat. Riwayatnya dalam Sahih Muslim yang telah kita baca. Ya. Setelah kita baca, dia dalam hadis riwayat ini memang tidak sebutkan khutbah. Ya, tidak sebutkan khutbah. Maksudnya dia selesai salat. Ya. Dia maksud dengan paketnya tentunya, dengan khutbah dan salatnya. Ya. Dengan khutbah dan salatnya tidak ada menyinggung tentang khutbah di sini, dia solatnya. Ya. Bila mana solat kemudian dia berkhutbah, mungkin saat dia khutbah, karena ketika khutbah kan bebas melihat kemana-mana, mungkin dilihatnya nampak daging tergantung-gantung di luar, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Walaupun di sini tidak ada penjelasan. Tidak bisa juga diambil kesimpulan karena tidak ada khutbah, sementara di sini setelah salam, ya, setelah salam, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ada hewan yang sudah disembelih. Ya, bagaimana dia tahu dia menghadap ke kiblat? Kiblat kan dinding, tidak ada apa-apa. Makanya dipahami ketika dia menyaksikan saat itu tentu ketika khutbah, Idul Adha. Dan memang kita sampaikan tadi bahwa yang dijelaskan dalam hadis Sahih Muslim bahwa Nabi salat duluan kemudian dia baru menyampaikan khutbah di tempat dia salat. Ini juga dipahami bahwa di mana dia salat kemudian menghadap ke makmum kemudian menyampaikan khutbahnya, kemudian dia setelah selesai khutbah kemudian dia maju ke depan menuju tempat sholat wanita. Ya, di sana dia menyampaikan pesan-pesan khusus untuk kaum wanita. Ini hadis-hadis yang sahih diriwayatkan di Sahih Muslim yang telah kita pelajari. Ya, inilah hadis yang pertama. Ya, menjelaskan tentang kapan mulai menyembelih, yaitu ketika selesai sholat seperti yang dijelaskan di ujung hadis. Wa man kana lam yadhbah falyadhbah, maksudnya barang siapa yang belum melakukan penyembelihan hewan kurbannya, maka sekaranglah waktunya, dan jangan lupa bismillah. Ya, falyadhbah, maka hendaklah dia menyembelih dengan bismillah. Ya. Hadis yang kedua, 5002, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah قال حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يذبح وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ. Ini hadis yang sama dengan sanad yang lain, ada sedikit berbeda dalam lafaznya. Barang siapa yang Nabi SAW selesai salat dia melihat ada kambing yang sudah disembelih, maka dia bersabda, barang siapa yang sudah menyembelih sebelum salat selesai, maka hendaklah dia menyembelih kambing sebagai ganti, kambing yang lain sebagai ganti. Dan barang siapa yang belum menyembelih hewan kurbannya, maka sekaranglah dia hendaknya menyembelih dengan membaca bismillah. Hadis yang ketiga, yaitu 5003. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanahu Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu Awana wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa bin Abi Umar عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد وقال على اسم الله كحديث أبي الأحوص. Ini sanad yang lain. Ya, Imam Muslim membawakan hadis yang tadi dengan menekankan sanad matan, lafaz matan yang lafaz hadis yang kedua, yaitu falyadhbah ala smillah. Kalau yang pertama falyadhbah bismillah, cuma perbedaan ala dengan bi, yang prakteknya tidak berbeda, membaca bismillah ya, prakteknya berbeda walaupun dengan lafaz ala smillah atau bismillah, lafaznya tetap prakteknya ketika yang menyembelih ini hendak menyembelih dia mengatakan bismillah ya. 5004 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala haddatsana abi qala haddatsana Syu'bah anil aswadi sami'a Jundab bin al-Bajali radhiyallahu an, sahabat tadi Jundab ibn Sufyan al-Bajali. Ini tambahan di sini ya, yang tadi-tadi cuma Jundab ibn Sufyan, sekarang Jundaban al-Bajali qala shahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yawma adha thumma khataba ya. Di sini tegas ya mengatakan khutbahnya setelah salat, tetapi ini cerita yang para ulama membawakan kepada hadis-hadis yang lain. Walaupun ini juga yang membuat terjadi perbedaan pendapat para ulama ya, bahwa apakah boleh salat dulu ini salat dulu persis dengan yang biasa ya, kemudian dia berkhutbah. Ya, ini juga menegaskan walaupun nanti ada perbedaan ya, ada perbedaan dan dipraktekkan di zaman khalifah Bani, salah seorang khalifah di Bani Umayyah. Kalau tidak salah saya Muawiyah bin Abi Sufyan atau yang setelahnya, karena selesai sholat orang pada keluar semua. Ya. Sholat Idul Adha, sholat Id, dan seperti yang kita praktekkan, ketika khatib menyampaikan khutbahnya, jamaah yang sudah selesai sholat pada pulang. Seperti ini yang terjadi di yang sekarang dipraktekkan, yang kita lihat di dua masjid besar, ya, masjid Mekah dan masjid Madinah. Ya. Ketika tidak sholat itu, kita berangkat dari rumah asrama saya ke masjid Nabawi itu sekitar sekilo lebih, ya. Lebih, dan kita biasanya sekitar setengah jam atau 40 menit sebelum subuh kita sudah berangkat. Dan orang sudah banyak di depan karena kita berada di salah satu dua tower yang kalau dari situ nampak Masjid Nabawi, dari Masjid Nabawi nampak towernya kalau dari arah yang dahulu ya, satu-satunya bangunan yang tinggi untuk asrama mahasiswa ketika itu. Kita berangkat setengah jam atau 45 menit sebelum subuh, tiba di masjid kita sudah sulit untuk mendapatkan tempat. Jangankan di dalam masjidnya, dalam pekarangannya, lapangan di luar itu sudah sulit. Sekian banyaknya orang, dan bahkan sampai ke jalan-jalan raya itu salat idnya itu. Makanya, karena memang ini yang diperintahkan dibawa semua. Maka setiap keluarga membawa, yang bawa satu istrinya, dua istri ini dibawa semua, yang anak-anaknya dibawa semua. Akhirnya banyak sekali. Belum lagi pendatang-pendatang yang bekerja di sana. Dari berbagai negara keluar semuanya, yang kerja di kebun, yang kerja di toko, yang kerja di kerja bangunan, semua keluar, luar biasa banyak. Nanti selesai sholat hampir habis semuanya. Nah, ketika khatib khutbah, mungkin yang mendengar yang di dalam mungkin ya antara separoh dan lebih separoh. Sisanya sudah berpulang, kemudian ada yang keluar dari masjid, kemudian ke toko-toko, ya, bercerita-cerita. Itu yang terjadi dahulu di zaman khalifah, salah satu khalifah di Bani Umayyah. Maka dia berinisiatif khutbahnya duluan baru salatnya. Jadi kalau belum selesai salat kan belum bisa pulang. Ya, walaupun ini tindakan banyak ada di antara ulama yang mengingkari, ulama tabi'in yang mengingkari. Jadi pada dasarnya seperti yang diceritakan oleh Jundab Ibnu Sufyan Al-Bajali di sini, bahwa Nabi salat ya shalla yauma adha tsumma khataba. Apapun konsekuensinya, alhamdulillah di negeri kita ini tidak seperti itu. Kalau belum selesai khutbah, belum pulang. Ya. Belum selesai khutbah, belum pulang. Tsumma khataba, dan memang itu yang dituntut oleh hadis-hadisnya. Dan kena syariat syiar kenapa orang haid itu juga dibawa ke tempat salat Id untuk mendengarkan khutbah. Salat kan dia tidak salat. Kalau hanya untuk salat, tidak perlulah orang-orang haid itu untuk dibawa ke tempat salat Id. Tapi untuk mendengarkan khutbah. Ya, ini yang praktik yang sekarang yang memang luar biasa. Belum kita di sini mengkhususkan tempat wanita-wanita yang datang dalam keadaan haid. Ya, tempat khusus yang mereka jauh dari tempat salat, kemudian mereka tetap bisa mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Jadi kata Jundab, Nabi SAW salat adha, kemudian dia berkhutbah. Faqala man kana dhabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha wa man lam yakun dhabaha falyadhbah bismillah. Punya hadisnya sama, dan yang kita ambil di sini bahwa ketika kita memahami di hadis yang pertama seperti tadi bahwa tidak ada khutbah atau khutbah didahulukan, ternyata di sini tegaskan sekali bahwa Nabi SAW dalam lafaz yang pertama itu memang salat duluan walaupun tidak ada pembicaraan tentang khutbah, baru Nabi SAW khutbah seperti yang tegaskan di sini. Jadi ketika kita baca hadis terkumpul riwayat-riwayatnya, kita lebih mudah memahaminya. Cobalah kalau hadis yang pertama itu yang kita paham, yang kita baca cuma kita hadis yang pertama kita dapat bacanya, dan itu satu-satunya hadis kita baca dalam Sahih Muslim, apa yang terjadi? Keliru kita memahami. Ya. Jadi salat Id itu tidak ada khutbahnya ya, atau khutbahnya duluannya seperti tadi kan? Nah, ketika kita baca riwayat yang sekarang, nah, ternyata terbuka lah, ternyata dari sahabat yang sama dengan lafaz yang sama di jari jalan yang lain, ternyata kita dapat bahwa sahabat itu juga bercerita bahwa Nabi SAW salat kemudian dia berkhutbah, baru jelas. Dan ini yang sekarang ini banyak penyimpangan-penyimpangan dalam memahami agama itu ya, seperti yang menghalalkan zina. Nah, dia dapat satu cuma, dia dapat satu tentang masalah milkul yamin, akhirnya dia dapat satu orang pula. Yang satu ini ateis. Ya. Muslim ateis. Nah, kemudian dia membawa pemahaman sehingga zina dihalalkan. Ya. Tetapi kita cukup mengatakan shadaqa Rasulullah SAW, Nabi benar dalam ungkapannya bahwa akan ada orang umatnya yang akan menghalalkan zina. Ya. Bertambah keimanan kita kepada Nabi, padahal itu belum ada. Ribuan tahun setelahnya baru muncul. Nah, maka kita seperti ungkapan orang yang bertemu dengan Dajjal. Ya. Ketika dilihat dari Dajjal, persis dengan hadis yang ia baca, dia mengatakan, saya bertambah keimanan saya kepada Nabi. Bertambah keimanan saya kepada Nabi, ternyata yang diberitahu kepada Nabi persis dengan saya lihat. Dengan yang saya lihat sekarang ini. Dia mengaku jadi Tuhan, tertulis di keningnya kafir, kemudian dia bisa menghidupkan yang mati, menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan ketika mengatakan kepada langit, turunkan hujan, turun dia. Dia tidak beriman kepada Dajjal, itu justru semakin beriman kepada Nabi SAW. Dan ini pula yang kita yang kenapa kita mesti repot, kita tinggal mengatakan semakin percaya, semakin itiba' kita kepada Nabi, karena ternyata apa yang diberitakan oleh Nabi 1400 tahun lebih yang lalu ternyata nampak oleh kita orangnya sekarang. Ya. Bertambah iman kita kepada Nabi SAW. Ya. Jadi inilah hikmah dari salah satu faedah, dan ini faedah yang terbesar ketika kita membaca hadis-hadis Nabi dengan mengumpulkan riwayat-riwayatnya. Ya. Riwayat satu itu bukan dari satu jalan saja, dari sekian banyak jalan. Imam Muslim sekarang dia satu orang, tapi dia mendapatkan hadis ini dari Jundub Ibnu Sufyan Al-Bajali itu dari sekian banyak jalan ya, sehingga kita semakin paham agama, semakin lurus pemahaman kita ya, dan tidak menyeleweng, tidak menyimpang. Ya. Ini hadis 5004, hadis yang sama dari Jundub Al-Bajali radhiyallahu ta'ala an, menceritakan tentang adanya salat kemudian khutbah. Nah, kemudian ketika khutbah Nabi SAW menyaksikan ada seekor kambing yang sudah disembelih padahal dia belum selesai salatnya. Maka atau ketika salat dia tadi disembelihkan daging itu, kambing itu sudah dikuliti dan sudah dipotong-potong dagingnya. Tentu bukan ketika khutbah dia disembelih, tapi sebelumnya. Mungkin saja ketika salat, mungkin saja sebelum salat. Dan Nabi sudah bisa menyimpulkan ini penyembelihannya belum masuk waktunya. Maka Nabi perintahkan sembelih yang lain sebagai ganti. Ketika itu yang banyak kambingnya, ya, misalnya pengembala kambing tidak perlu repot-repot dia membeli lagi, tinggal ambil satu di kandang kemudian sembelih yang lain. Ya. Kalau kita pun sekarang juga tidak ada masalah, apalagi nih kita ini ketika di hari Idul di hari yang pertama tanggal 10 Zulhijjah itu orang-orang yang menjual kambing masih banyak. Yang menjual sapi masih banyak, tinggal uangnya saja. Kalau misalnya banyak uang kita, berangkat ke sana beli seekor lagi sembelih setelah sholat, ya, sebagai ganti. Yang tadi kita juga berpahala, tetapi bukan pahala kurban. Ya. Dan kita ingin mendapatkan pahala kurbannya dengan sembelihan yang kedua. Dengan sembelihan yang kedua. Baik, kita lanjutkan. 5005, Imam Muslim membawakan hadis yang sama dengan sanad yang lain. Ia mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa bin Bashar qala, kata qala, maka saya sengaja panjangkan karena memang panjang ya, untuk dua orang. Kalau satu orang qala tanpa alif, tanpa lam, tanpa alif ya, lamnya tanpa alif. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah bi hadzal isnadi mithlahu. Sanadnya yang lain sampai kepada Syu'bah, kemudian sampai kepada Jundub sama. Bunyi hadisnya pun sama dengan yang sebelumnya. 5006, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Khalid ibnu Abdullah an mutarrifin an Amirin anil Bara, sahabat Nabi radhiyallahu taala, Al-Bara ibnu Azib. Ya, ini sudah hadis sahabat yang lain. Anil Bara radhiyallahu an qala dhahha khali Abu Burdata Al Bara, ini bukan Ibnu Azib mungkin ya. Ada penjelasan dari Imam Nawawi. Ya. Tidak ada. Berarti bukan Al-Bara, apakah Ibnu Azib sahabat Nabi atau yang lainnya. Yang bercerita di sini dia mengatakan dhahha khali. Pamanku, khal itu paman dari pihak ibu. Khali pamanku, yaitu dari pihak ibu, berkurban, dhahha. Siapa pamannya? Abu Burda. Qabla salah, Abu Burda. Mungkin ya, mungkin sekarang ini adalah Al-Bara adalah sahabat Nabi, kemungkinan dia Ibnu Azib. Dia bercerita tentang pamannya yang pernah, yang kunyahnya Abu Burda. Abu Burda bukan anaknya Abu Musa Al-Asy'ari, tapi Abu Burda sahabat yang lain. Dan Abu Burda ini paman dari Al-Bara, dan Al-Bara ini juga sahabat Nabi. Ia mengatakan dhahha khali Abu Burda qabla shalah. Pamanku Abu Burda menyembelih kurban sebelum salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam bersabda, tilka syatu lahmin. Nah, ini yang tadi kita ingatkan. Kata Nabi kepada pamannya tadi Abu Burda, itu daging daging itu kambing, kambing daging. Maksudnya yang kamu dapatkan adalah dagingnya, pahala orang memakan dagingnya, bukan pahala menyembelihnya. Ya. Kan berbeda. Kalau sekarang kan kalau kurban itu menyembelihnya yang syiar, dagingnya itu sama semuanya, nilai menyembelihnya itu. Dan ini pula yang kita ingatkan kaum muslimin ketika mereka berkurban dengan hanya mengharapkan dagingnya dimakan oleh orang, dan dia pun tidak mau makan dagingnya. Ya. Yang dia keluarkan itu hanya uang sisi, uang yang dia tidak butuhkan, kemudian transfernya, dan dia tidak tahu menahu lagi transfernya kepada panitia kurban. Ya. Dan bahkan kupon untuk dia khusus pun dia tidak ambil. Ya. Nanti panitia kurban repot-repot untuk menjaga dagingnya. Ini padahal syiarnya menyembelih itu. Ya. Yang tadi ketika belum waktunya tiba, waktu penyembelihan tiba, dia sudah menyembelih, maka syatuka syatulaham, tilka syatulahmin, itu kambing yang disembelih adalah kambing daging. Maksudnya kambing hanya disembelih untuk dapat dagingnya, bukan dapat nilai menyembelihnya, itu nilai sembelihan kurban. Baik. Faqala tilka syatu laham, faqala ya Rasulullah, maka Abu Burdah pamannya Al-Bara radhiyallahu taala anhuma berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna indi jaza'a minal ba'z minal ma'zi, faqala dhahhi biha wa la tasluh li ghairika. Karena Nabi SAW mengatakan sembelihan yang pertama itu sembelihan daging, bukan sembelihan kurban, maka Abu Burdah ya dengan menyesal menyampaikan kepada Nabi, yang tersisa yang kambing yang ada pada saya itu kambing yang jaza'ah, belum cukup umur. Ya, belum cukup umur, belum jadi da'an. Ya, belum waktu untuk disembelih kurban, ya, sebagai sembelihan kurban. Kata Nabi SAW, kalau memang tidak punya yang lain dan kamu sekarang mengganti, maka sembelihlah itu. Sembelih walaupun belum cukup umur, dan ini tidak berlaku untuk selainmu. Ya. Untuk selainmu. Jelas-jelas dari jauh-jauh hari Nabi SAW menjelaskan penyembelian yang sekarang untuk hewan yang dalam bentuk jaza'ah, yaitu kambing yang belum cukup umurnya, ya, untuk disembelih sebagai kurban, itu berlaku hanya untuk Abu Burdah yang memang dia sudah siapkan kambing yang memiliki apa kriteria kurban, tetapi dia menyembelihnya sebelum sholat, dan itu bukan sembelihan kurban, dan Nabi perintahkan untuk mengganti sementara dia tidak punya yang lain kecuali itu, maka Nabi SAW memberikan kelonggaran khusus baginya dan bukan bagi yang lain. Ya. Wala tasluh li ghairika, dan ini tidak berlaku untuk selainmu. Thumma qal, kemudian Nabi SAW pertegas, man dhaha qabla shalah fa innama dhabaha li nafsihi. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka sembelihannya seakan-akan untuk dia sendiri, bukan untuk kurban. Wa man dhabaha ba'da shalah, dan siapa yang menyembelih setelah sholat, faqad tamma nusukuh, maka sembelihannya sudah sempurna, maksudnya sembelihan kurbannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah menepati ya, sunnah kaum muslimin, berarti sudah cocok dengan sunnah yang ditetapkan oleh Nabi untuk kaum muslimin. Jadi ini memang tuntunan Nabi. Ya. Nabi bukan hanya sekedar menyampaikan, bukan dengan ucapan bukan semata dengan ucapan, tapi dalam praktek pun demikian. Yang menyembelih sebelum selesai sholat, Nabi SAW mengatakan ini sembelihan daging saja, dan yang menyembelih setelah sholat itulah sembelihan yang sempurna, dan itulah sunnah bagi kaum muslimin. Ya, sunnah yang ditetapkan untuk kaum muslimin. 5006, ini tadi hadis siapa ya? Hadis Al-Bara, bukan hadis Abu Burdah. Abu Burdah itu hanya seseorang yang menyebabkan muncul hadis ini. Jadi musnadnya Musnad Al-Bara, dan saya belum pasti, tetapi dia mengarah kepada Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala. Ya. Jadi perawi di sini bukan Abu Burda, tetapi Al-Bara, kemenakannya, ya, kemenakannya. 5007 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Husaim an Daud an Syabi anil ani dia anil Bara ibn Azib. Ini tandanya bahwa saya tadi sempat baca, sehingga tidak tahu saya siapa Bara ini. Al-Bara ibn Azib anna khalahu Abu Burdah ibn Niyar. Ini Abu Burdah tadi, pamannya Al-Bara. Anna khalahu Abu Burdah ibn Niyar dhabaha. Kata Al-Bara ibn Azib bercerita radhiyallahu an bahwa pamannya Abu Burdah ibn Niyar, ya, ini Al-Bara ini siapa? Ibn Azib. Sementara pamannya itu Abu Burdah ibn Niyar. Niyar ini adalah kakeknya Al-Bara, tapi bukan dari pihak ayah. Kalau pihak ayah berarti Al-Bara ibn Niyar, Al-Bara ibn Fulan ibn Niyar, ya, tetapi dia adalah dari pihak ibu, dan nasabnya tidak di pihak ibu, ya, nasab dari pihak ayah. Jadi Abu Burdah ibn Niyar dzabaha qabla an yadzbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyembelih pamannya ini sebelum Nabi menyembelih. Ini menunjukkan bahwa Nabi sebagai pemimpin kaum muslimin menyembelih, ya, menyembelih kurban. Faqala ya Rasulullah inna hadza yaumun al-lahmu fihi makruh. Inna hadza yaumun al-lahmu fihi makruh. Wa inni ajjaltu nasikati lu'ut'ima ahli wa jirani wa ahla dari. Ini alasan Abu Burdah ibn Niyar ketika dia menyembelih, yaitu hari ini kalau sudah tiba waktu menyembelih, maka daging itu tidak disukai. Maksudnya apa? Setiap orang menyembelih, setiap rumah menyembelih, ya. Dahulu itu kan penyembelihan bukan di masjid, sembelih sorang-sorang, satu keluarga, satu keluarga, satu keluarga, satu dapur, satu dapur, nyembelih satu ekor kambing, kemudian diambil sebagiannya, sepertiganya, yang lain dibagi-bagikan olehnya. Dan orang banyak tidak nerima, karena hampir semua rumah menyembelih. Makanya dia mengatakan, hari ini daging sesuatu yang tidak disukai. Ya. Wa inni ajjaltu nasikati, sesungguhnya saya menyegerakan penyembelihan kurban saya, agar saya bisa memberi makan kepada keluarga, kepada tetangga yang belum menyembelih. Walaupun nanti dia akan menyembelih, ya. Kan niatnya bagus ini, ya. Niatnya bagus. Kalau sudah semua menyembelih kan baik payah orang menerima daging saya. Tapi kalau ketika mereka selesai sholat, mereka kan belum menyembelih, daging ada, mereka langsung masak ini. Nah, niatnya bagus, idenya cemerlang, ya. Mencari kesempitan, mencari kesempatan. Wa ahla dari, dan semua yang berada di rumah saya bisa memanfaatkan cepat sebelum daging-daging banyak. Ya. Faqala Rasulullah SAW, Nabi SAW justru berkata, a'id nusukan, kembalilah, ulangilah menyembelih. Ya, kalau kamu memang berniat untuk berkurban, ulangi min syatai lahmin. Sesungguhnya saya ada anak lay laban, itu kambing betina yang diperah susunya. Ya. Ini ada kambing betina yang sudah yang baru beranak, kemudian diperlukan susunya, dan dia bagi saya lebih baik daripada dua ekor kambing biasa. Faqala hiya khairu nasikatik, khairu nasikataika. Sungguhnya yang kamu sembelih itu lebih baik daripada dua sembelihanmu yang tadi. Ya. Wala tajzi jaza'an an ahadin ba'daka. Dan tidak sah hewan seperti ini. Tadi berarti bukan bukan apa ya, bukan yang besar, bukan yang sampai umur, tapi yang belum kriteria hewan kurban, belum kriteria hewan kurban. Dan ini sebagaimana yang sebelumnya, ini hanya khusus untuk Abu Burdah. Di sini apa terjemahannya? Ulangi sembelianmu. Ia pun menimpali, wahai Rasulullah, sungguhnya aku mempunyai kambing betina kecil, ya, yang masih menyusui. Berarti bukan susunya, yang samping kambing betina, bukan berarti karena betinanya ya, tetapi karena dia baru menyusui, pasti masih kecil jaza'ah. Ya. Ia lebih baik dari dua kambing yang telah disembeli itu. Berarti dia memang ini untuk diperanakkan, untuk dikembangkan. Dari jenisnya, tetapi saya ingin kembangkan. Bagi saya itu lebih baik daripada dua ekor yang sudah disembeli. Ya. Nabi SAW mengatakan itu yang lebih baik daripada kedua korbanmu. Walaupun dia kambing kecil, dan kamu itu menganggap ada kambing yang akan kamu kembangkan nanti, ketika kamu sembelih yang kecil ini yang belum cukup umur, itu lebih baik daripada dua kambing yang kamu sembelih sebelum salat. Nilainya ini nilai kurban, sementara itu bukan nilai kurban. Ya, dari situ tentu lebih baik daripada kambing yang telah kamu sembelih, kata Nabi SAW kepada Abu Burdah. Ya. Masih banyak hadisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hadis. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Yang sekarang kita sudah dapatkan dua hadis tentang waktu menyembelih ini, yaitu startnya setelah selesai salat. Ya. Setelah selesai salat, yang pertama hadis Jundab ibnu Sufyan al-Bajali, yang kedua sekarang hadis Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu ta'ala. Masih berlanjut ya hadis Al-Bara sampai hadis berikutnya. Ya. Nanti akan ada kita temukan hadis Anas. Ya, akan ada hadis Anas. Ya, terakhir dari Anas. Berarti ada dari tiga sahabat, Jundab al-Bajali dengan Al-Wara' bin Azib, yang terakhir hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhum. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.